rahasia di hatimu. Dan aku tahu kau takkan terbuka kepadaku. Bukti telah ada, kau masih menyangkal seolah kamu tak bersalah. Dan aku tahu ada yang berbeda di hatimu. Kau tak menjawab, malah kau yang balik tanya padaku. Ku takkan marah asal kau bilang sebuah rahasia di hatimu. Semua akan sedang menyimpan sebuah rahasia di hatimu. Dan aku tahu kau takkan terbuka kepadaku. Kau tak menjawab, malah kau yang balik tanya padaku. Ku takkan marah asal kau bilang sebuah rahasia di hatimu. Cinta kita.